بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله حديث أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Hibban dan selainnya adalah suatu hadis yang agung. Patut untuk kita renungi dan kita perhatikan. Abu Umama radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, murni bi amalin adkhulu bihil jannah." Ya Rasulullah, perintahlah saya dengan suatu amalan yang saya masuk surga dengannya. Ini pertanyaan dan permintaan yang luar biasa, menunjukkan tingginya semangat di kalangan para sahabat dan menunjukkan pengetahuan mereka yang mendalam akan arti kebahagiaan dan kehidupan. Ia bertanya tentang sebuah amalan yang dengannya masuk surga. Dan ini tentang sebab-sebab yang memasukkan ke dalam surga di bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan uraikan khusus pada waktu-waktu mendatang. Namun di sini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam patut kita renungi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Jadi ini amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaganya dia akan masuk surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan bahasa penekanan agar supaya kita berpegang dengannya. Alaika bis-shaum, hendaknya engkau berpegang dengan puasa, mengerjakan puasa tersebut. Fainahu la mithla lahu, sebab puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Karena puasa tidak ada yang semisal dengannya. Iya, tidak ada yang sebanding dengan puasa. Dan ini patut kita renungi, bagaimana agungnya puasa ini. Dan bagaimana puasa ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada bandingannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Iya. Karena di dalam puasa terdapat dari manfaat dan kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya yang pertama, bahwa puasa itu adalah salah satu dari lambang penghambaan. Pelaksanaannya adalah melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan dimaklumi bahwa ini adalah maksud dari penciptaan kita di dunia untuk beribadah. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dan yang kedua dari manfaat puasa, terdapat di dalam pelaksanaannya kesehatan bagi badan, menghilangkan penyakit. Karena itu masyhur di kalangan ulama, "Sumu tasihhu," berpuasalah engkau, pasti engkau akan sehat. Walaupun ibarat ini ada dalam sebagian hadis, tapi itu hadis lemah. Tapi dia adalah ibarat yang berjalan di kalangan ulama dan maknanya benar. Karena pencernaan manusia perlu istirahat. Iya. Antara suatu waktu dan waktu yang lainnya. Agar supaya kembali kepada afiatnya. Dan hilang darinya hal-hal yang membahayakannya. Dan ini tidak akan terwujud kecuali dengan puasa. Dan di dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn." Tidaklah anak Adam itu memenuhi bejana yang lebih jelek daripada perut. Iya. Maka pada pelaksanaannya ada kesehatan. Dan yang ketiga dari manfaat puasa, terdapat di dalamnya pelatihan untuk berada di atas sikap pertengahan dan tidak berlebihan. Tidak berlebihan dalam membelanjakan harta, dalam makan, dalam minum, dan menjauhkan hamba dari sifat israf, mubadzir. Dan ini semua adalah pelaksanaan terhadap perintah Allah, "Wakulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah dan jangan kalian berlebihan. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Dan sifat orang yang beriman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Mereka apabila berinfak, mereka tidak berlebihan, tidak pula terlalu menahan. Mereka berada di pertengahan. Berada di pertengahan. Dan dari manfaat puasa ini, puasa melatih jiwa untuk merendah, memutuskan keinginannya, apakah dari arah syahwat maupun yang lainnya. Iya. Karena jiwa itu apabila terbiasa dengan kenyang, puas dengan minuman, maka itu akan membawanya untuk berbuat jelek, berlaku sewenang-wenang, dan sering lalai dan menelantarkan. Juga yang kelima dari manfaat puasa ini adalah melatih hati untuk selalu berada di atas zikir kepada Allah, beramal dengan ketaatan. Dan dimaklumi di keadaan seorang berpuasa, terdapat kondisi-kondisi dari zikir dan ketaatan, hal yang tidak didapati di waktu tatkala dia tidak berpuasa. Dan juga dari manfaatnya adalah memperkenalkan kepada orang yang biasa dengan kecukupan, terbiasa dengan makan dan minum, memperkenalkan kepadanya kadar nikmat Allah. Bagaimana rasanya kalau dia sedang lapar, sedang dahaga, agar supaya dia mengerti kadar dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini akan memunculkan berbagai sifat yang mulia, dari sifat rahmat kepada sesama, senang menyantuni yang lain, dan seterusnya dari sifat-sifat yang mulia. Kemudian yang ketujuh disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwa puasa ini mempersempit peredaran darah yang syaitan berjalan padanya. Rasulullah pernah bersabda, "Inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan itu berjalan pada anak Adam di peredaran darahnya. Maka dengan puasa ini menjadi sempit peredaran darah yang syaitan berjalan padanya, sehingga hamba ini lebih mudah melaksanakan ketaatan. Dan syaitan lebih sulit untuk mengajaknya kepada bahaya atau kepada kejelekan. Kemudian dari kebaikan puasa ini, dia adalah ibadah yang membawa seorang hamba untuk melaksanakan kemuliaan-kemuliaan, hal-hal yang berharga, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, hal-hal yang hina, apakah itu dari ucapan maupun perbuatan, kapan dia jaga dari puasanya, maka dia pasti dijaga di atas ketaatan, dihindarkan dari kejelekan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Bukhari menjelaskan tentang puasa, wa man lam yada qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa shahwatahu fi ayyada ta'amahu wa sharabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, ucapan dusta, dan dia tidak meninggalkan beramal dengan kedustaan, maka Allah tidak perlu kepada puasanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Iya, maka puasa yang baik ini membawa seseorang untuk beramal dengan kebaikan, menghindarkannya dari akhlak yang jelek. Kemudian dari manfaat puasa dan kebaikannya, ya, puasa ini melatih seorang hamba beradab dengan adab yang mulia, akhlak yang tinggi, sehingga ia meninggalkan berdebat, berkhusuma, dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari sifat orang yang berpuasa, fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyakul inni mar'un shaim. Apabila ada yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya dia berkata, saya adalah seorang yang berpuasa. Iya. Maka puasa ini mendidik dia untuk beradab dan berakhlak yang mulia. Kemudian yang ke-10 dari manfaatnya, puasa adalah kesabaran. Seluruh makna sabar ada di dalam puasa. Dan para ulama membagi sabar menjadi 3. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 hal ini semuanya ada pada puasa. Semuanya ada pada puasa. Iya. Kemudian dengan puasa ini melatih seorang, di antara manfaatnya adalah melatih seorang menunaikan kewajibannya serta menyempurnakan kewajiban dengan hal-hal yang sunnah. Selain daripada itu, ia dilatih untuk meninggalkan hal yang diharamkan dan meninggalkan segala sebab yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Iya. Dan ini di antara manfaat yang sangat besar dari puasa. Karena itu di bulan puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan telah datang, maka terbukalah pintu-pintu sorga, tertutup pintu-pintu neraka, dan dibelunggu para syaitan. Dan juga dari kebaikan puasa ini melatih seorang untuk teratur dan tertib. Dan ini manfaat yang sangat besar. Seluruh dari kaum muslimin ketika fajar subuh terbit, semuanya menahan, tidak ada yang makan. Dan ketika matahari terbenam, semuanya berbuka. Semuanya ada tertibnya, ada aturannya. Dan ini aturan-aturan yang ada pada ibadah. Melatih seorang muslim untuk hidup dengan teratur, dengan tertib. Dan ini adalah akhlak yang mulia. Kemudian yang ke-13 dari manfaat berpuasa adalah menguatkan jiwa untuk berinfak, memberi, bersedekah, membantu orang-orang yang memerlukan, ya, menahan diri dari mengganggu orang, menjauh dari hal-hal yang bisa membahayakan orang lain. Kemudian dari manfaat puasa, seorang terdidik di dalamnya untuk membaca Al-Quran, tadabbur terhadap kandungannya. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan juga di antara manfaat dari puasa adalah melatih seorang untuk qiyamul lail. Iya. Sebab kalau dia terbiasa dengan ibadah di siang hari, maka itu membantunya untuk ibadah di malam hari. Dan digandengkan antara puasa dan sholat malam di bulan Ramadan, ini menunjukkan keterkaitan antara keduanya. Dan juga di antara manfaatnya adalah melatih seorang muslim untuk menunaikan sholat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Tatkala ia terbiasa dengan aturan bangun makan sahur, kemudian dia mendengarkan adzan datang ke masjid, menghadiri sholat secara berjamaah, Ketika berbuka juga dia hadir di masjid. Iya. Bersama kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Maka ini adalah pendidikan untuknya, melatihnya kepada berbagai akhlak yang mulia. Dan banyak lagi dari manfaat dan kebaikan puasa ini. Karena itu wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainahu la mithla lahu." Sesungguhnya puasa itu tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada bandingannya. Iya. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia ini. Dan kita bergembira dengan rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين